إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله وأخوات في الدنيا dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang bacaan tasyahud yaitu tasahud dari yang diriatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terakhir kita membahas apakah setelah Nabi wafat kita tetap membaca assalamualaika ayuhan nabiyyu ataukah berubah menjadi assalamualan nabi. Dan telah kita bahas perbedaan ulama tentang masalah ini. Dan kesimpulan tentang masalah ini yaitu ya, boleh saja seorang itu membaca assalamualaika ataukah menggantinya dengan assalamu ala nabi. Sebagaimana perbedaan pendapat tentang masalah ini sudah ada di antara para sahabat. Maka assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tentang makna wa rahmatullahi, penulis Sarah Hisnul Muslim mengatakan ihsanuhu wa ra'fatuhu, artinya adalah kebaikan Allah dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Said Al-Qahtani memberikan catatan khusus berkaitan dengan menafsirkan rahmat Allah dengan kebaikan Allah. Beliau katakan wa hadza ta'wilun fasidun, ini adalah takwil yang tidak benar untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar rahmat Allah Subhanahu wa taala di sini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak, yaitu sifat kasih sayang yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan kebaikan pada hamba-hambanya. Maka rahmat Allah itu berbeda dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah rahmah, kasih sayang adalah kasih sayang. Adapun kebaikan Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah buah dari kasih sayang. Dampak dari kasih sayang. Jika Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba, maka Allah akan memberikan nikmat dan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Namun kebaikan dan nikmat Allah pada nikmat itu bukan kasih sayang. Namun nikmat dan kebaikan adalah dampak dan buah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Maka berkaitan dengan rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah itu ada dua macam. Ada rahmat yang merupakan sifat bagi Allah dan ada rahmat yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Maka ada rahmat yang merupakan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berselawat kepada nabi, maka kita tidak mampu untuk memenuhi kadar yang wajib yang harus kita berikan. Oleh karena itu, maka kita serahkan ahalna hu ala Allah, maka kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita katakan Allahumma salli anta ala Muhammadin, ya Allah hendaklah engkau bersalawat kepada Muhammad karena engkau adalah yang lebih mengetahui tentang pengagungan seperti apakah yang layak dan pantas bagi Muhammad. Ini kita diperintahkan untuk bersalat untuk Muhammad, misalnya maknanya mengagungkan Muhammad. Ya, maka kita kenapa kita bersalawat untuk Nabi kok bunyinya kok Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ada yang memberikan penjelasan, kita bersalawat kepada Nabi namun bunyinya malah Allahumma shalli ala Muhammad, karena kita diperintahkan untuk bersalawat mengagungkan Nabi dan kita tidak mengetahui berapa dan tidak mampu untuk mewujudkan kadar wajib untuk mengagungkan Nabi, maka kita serahkan kepada Allah. Kemudian wakila, dan ada yang memberikan penjelasan, salawat Allah kepada Muhammad utusan dan hambanya adalah dengan adalah Allah menyebut-nyebut memuji-muji Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil malail a'la, di kumpulan yang paling tertinggi, itulah perkumpulan malaikat. Dan makna yang makna ini adalah makna yang ma'thur, makna yang ada riwayatnya dari salaf, yaitu tepatnya dari seorang tabi'in bernama Abu Aliyah. Seorang tabi'in bernama Abu Aliyah menjelaskan bahasanya yang dimaksud salawat Allah kepada hambanya artinya adalah pujian Allah, sanjungan Allah terhadap seorang hamba di hadapan para malaikat. Dan makna salawat dengan pengertian ini yang dirojihkan oleh Ibnu Al-Qayyim di kitab beliau yang khusus membahas tentang masalah salawat, itu Jala'ul Afham. Demikian juga banyak dirojihkan oleh para ulama yang lain, semacam Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala di banyak tempat di kitab beliau, semisal di sarah beliau untuk Bulul Maram dan tempat-tempat yang lain. Karena ini adalah pengertian salawat yang ma'thur yang memiliki riwayat dari salaf, dan maka inilah yang dinilai terbaik dari sekian definisi yang ada. Al-Khattabi mengatakan salawat yang bermakna pengagungan dan pemuliaan tidaklah dikatakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan salawat atau salat yang maknanya doa, mendoakan dan mendoakan keberkahan, maka bisa dikatakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi ketika mendapatkan ada orang yang setor zakat, maka Nabi mendoakannya dengan doa yang singkat, Allahumma salli ala ali abi aufa. Ya, salli di sini maknanya tarham wa barik. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu dan berkailah keluarga abi aufa. Maka ringkasnya para ulama berselisih pendapat tentang apa makna salawat Allah kepada Nabi atau kepada seorang hamba. Ada beberapa pendapat yang tadi telah disampaikan dan kesimpulannya pendapat yang paling kuat, yang paling mendekati kebenaran adalah definisi dan pengertian salawat yang ma'thur dari salaf, yaitu ma'thur dari tabi'in. yang memaknai salawat Allah kepada hambanya artinya adalah pujian dan sanjungan Allah kepada hambanya di hadapan para malaikat. Maka siapa yang bersalawat untuk Nabi sebanyak sekali, maka Nabi katakan Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Artinya siapa yang berdoa meminta kepada Allah agar Allah menyanjung nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan malaikat, dan dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sebanyak sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala kan menyanjung orang tersebut di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali. Kemudian berikutnya berkaitan dengan bacaan salawat, kita juga mendoakan wa ala ali Muhammad. Semoga Allah memberikan salawat yaitu sanjungan kepada keluarga Muhammad. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad? Kata Ibnu Athir dalam kitabnya Nihayah fi Gharibil Hadis, terdapat perselisihan tentang pengertian keluarga Muhammad. Mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah Ahlul Bait, adalah kerabat Nabi. Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis ini yaitu hadis yang bunyinya la tahilu shadaqatu li Muhammadin wa ali Muhammad, harta sedekah tidak halal untuk Muhammad, demikian juga keluarga Muhammad. Hadis ini menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah semua orang yang haram makan sedekah, baik sedekah yang wajib yaitu zakat ataupun sedekah yang sunnah. Wa'uwitu minha al-khumus, sedangkan untuk keluarga Muhammad ini sedekah itu diharamkan dan diganti dengan al-khumus, seperlima, yaitu seperlima dari harta rampasan perang. Ya, dalam aturan Islam, ketika terjadi peperangan dan didapatkan harta rampasan perang, maka seperlima disisihkan. Dan seperlima dari harta rampasan perang yang terkumpul ini diberikan untuk diberikan kepada keluarga Muhammad, ya, kemudian diberikan kepada fakir miskin dan kepentingan umum yang lain. Kemudian sisanya 4/5 itu yang dibagikan di antara para tentara yang ikut dalam perang jihad tersebut. Maka mereka untuk keluarga Muhammad diganti karena tidak bisa menerima infak, sedekah, tidak boleh makan infak dan sedekah, maka gantinya bisa menerima al-khumus, seperlima dari harta rampasan perang. Dan yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka semua keluarga Bani Hashim, semua yang berstatus adalah termasuk Hashimiyah, demikian juga Bani Muthalib, semua keturunan Muthalib, maka haram menerima harta zakat dan sedekah. Maka bukan hanya keturunan Ali, bukan hanya keturunan Hasan dan Husain, namun semua keluarga Bani Hashim, semua yang darahnya silsilahnya kembali ke Bani Hashim. Di antaranya adalah penguasa Yordan. Yordan itu kerajaan, dan kerajaannya adalah kerajaan Hashimiyah. Diklaim bahasanya penguasa Yordan itu adalah silsilahnya sampai silsilah Bani Hashim. Dan pendapat yang kedua tentang makna keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad adalah para adalah sahabat-sahabat beliau dan semua orang yang beriman dengan Muhammad. Kata Ibnu Athir, dalam bahasa Arab keluarga itu bisa mencakup dua-duanya. Keluarga seseorang dalam bahasa Arab alu fulan itu bisa artinya kerabatnya dan bisa artinya orang yang sefaham dan seakidah dengannya. Maka dalam, kalau dalam kalau tinjauan bahasa Arab, keluarga alu fulan itu mungkin dimaknai dengan makna kerabat dan mungkin dimaknai dengan makna keluarga karena persamaan pemahaman dan akidah. Berkaitan dengan masalah ini, Sa'id Al-Qahtani memberikan keterangan tambahan. Yang benar tentang pengertian keluarga Muhammad dalam solawat adalah merinci. Jika keluarga Muhammad disebut sendirian atau digandeng dengan para sahabat, maka makna keluarga Muhammad adalah pengikut Muhammad yang seagama dengan agamanya Muhammad sejak beliau diutus sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, jika keluarga Muhammad digandeng dengan atba, para pengikut, semisal Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa atba'ihi, ya Allah berilah salawat kepada Muhammad, keluarganya dan para pengikutnya. Nah, kalau kalimat bunyi kalimatnya semacam itu, maka keluarga Muhammad adalah orang-orang yang beriman dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka ahlul bait itu berbeda antara definisi ahlu sunnah dengan definisi syiah tentang siapa itu ahlul bait. Ahlu sunnah mendefinisikan ahlul baitin Nabi dengan Bani Hashim, dengan Bani Muthalib. Maka semua keturunan Abdul Muthalib adalah keluarga Nabi. Bahkan lebih luas lagi, semua keturunan Hashim adalah keluarga Nabi. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang mengatakan dan berkeyakinan bahasanya Ahlul Baitin Nabi itu hanyalah keturunan Fatimah, bahkan hanya keturunan Husain tanpa keturunan Hasan. Hasan, maka anaknya Fatimah yang jadi Ahlul Bait itu adalah semua keturunan Husain dan Hasan saja. Adapun keturunan Hasan tidak teranggap sebagai Ahlul Baitin Nabi. Demikian definisi Ahlul Bait menurut Syiah. Sangat-sangat sempit dan sangat-sangat aneh. Kenapa keturunan Husain, keturunan Hasan kakaknya malah enggak diterima? Adiknya malah ditetapkan sebagai ahlul bait keturunannya, namun keturunan kakaknya malah enggak. Padahal para ulama mengatakan Al-Hasan itu lebih afdal daripada Al-Husain. Sangat tendensius. Maka definisi ahlul bait yang sangat tendensius. Beda dengan pengertian Ahlussunnah. Ahlussunnah berselisih pendapat tentang makna ahlul bait, namun yang jelas maknanya luas. Tidak hanya terbatas dengan keluarga keturunan Fatimah. Dan di antara definisi yang dianggap terbaik adalah yang tadi disampaikan, yaitu semua Bani Hashim, semua keturunan Bani Hashim, dan semua keturunan Abdul Muthalib. Kemudian berkaitan dengan salawat untuk redaksi salawat dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, ya Allah sanjunglah Muhammad, keluarga istrinya dan anak keturunannya, sebagaimana engkau bersalawat dan menyanjung keluarga Ibrahim, dan berilah keberkahan kepada Muhammad istrinya dan anak keturunannya, sebagaimana engkau memberikan keberkahan dan keberkahan kepada keluarga Ibrahim, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji lagi zat yang maha agung. Berkaitan dengan wa'ala aswaji wa duriyatihi, dan kita doakan semoga Allah memberikan salawat dan sanjungan kepada istri Nabi dan keturunan Nabi. Yang dimaksud dengan keturunan Nabi di sini adalah nasluhu, anak keturunan Nabi. Tepatnya adalah anak keturunan Fatimah radhiallahu anha. Demikian juga putri Nabi yang lain. Akan tapi sebagian putri Nabi itu tidaklah berketurunan, dan sebagian lagi ingqata'a aqibuhu, terputus keturunannya. Sehingga satu-satunya yang meneruskan menjadi penerus keturunan Nabi adalah Fatimah. Ya, maka Nabi punya beberapa anak perempuan yang sampai menikah. Nah, namun diberi dari anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikah ini, pertama ada yang tidak diberi keturunan. Selama nikah sampai akhirnya meninggal tidak punya anak. Yang kedua, ada yang menikah punya anak, namun anaknya meninggal. In qata'a aqibuhu. Nah, maka tidak ada yang melanjutkan karena meninggal anaknya. Semacam Zainab, dia punya anak, anaknya meninggal, sehingga ya tidak ada terusnya. Kemudian yang ketiga, satu-satunya putri Nabi yang menikah berketurunan, dan keturunannya itu berketurunan hanyalah Fatimah. Dan ini diantara khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diantara khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut sebagian ulama ini ada diantara khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang lain, kalau manusia yang lain, maka keturunannya berasal dari jalur anak laki-lakinya. Sedangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunannya adalah berasal dari jalur anak perempuan, yaitu Fatimah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya Allah berilah selawat kepada Muhammad sebagaimana engkau berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ya. Maka ini adalah kalimat yang membuat rancu dan dibingungkan oleh banyak ulama. Gimana maknanya? Istaharalah khilaf, maka perbedaan pendapat tentang makna kalimat ini satu hal yang terkenal, dan terkenal pula at-tasa'ul, bahasanya kalimat semacam ini dipertanyakan oleh para ulama, yaitu anwajah syabihi, tentang sisi kesamaan dan keserupaan. Maka yang jadi permasalahan adalah kalimat kama shallaita, sebagaimana kamu memberikan sanjungan dan selawat. Li'an al-muqarrar, karena satu hal yang telah baku, yaitu dalam ilmu balaghah, anal musyabbaha dunal musyabbahi bihi. Kalau dalam ilmu balaghah itu terdapat kaidah bahasanya yang diserupakan itu lebih rendah daripada yang menjadi pokok penyerupaan. Contohnya misalnya kalimat dia adalah seorang laki pemberani bagaikan singa. Dia adalah seorang yang pemberani bagaikan singa. Dalam ilmu balaghah, dalam bahasa Arab, maka singa itu lebih pemberani daripada orang tersebut. Wajahmu terang bercahaya bagaikan matahari. Artinya matahari tetap lebih terang daripada wajahmu. Nah. Wajahmu terang sebagaimana matahari, maka matahari lebih terang sebagaimana lebih terang daripada wajahmu. Nah, ini jadi masalah kalau kita bawa kaidah ini kepada bacaan selawat. Ya Allah sanjunglah Muhammad sebagaimana sanjungan untuk Ibrahim. Oh, berarti sanjungan untuk Ibrahim lebih hebat daripada sanjungan untuk Muhammad. Padahal Muhammad lebih utama daripada Ibrahim. Kenapa kok bunyi selawatnya Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim? Berkala sanjungan, atau kalau menurut yang memaknai dengan pengagungan, ya Allah agungkanlah Muhammad sebagaimana engkau memberikan keagungan untuk Ibrahim. Berarti keagungannya Ibrahim lebih daripada keagungannya Muhammad. Maka ini menyebabkan adanya diskusi panjang di antara para ulama gimana memaknai kalimat ini. Maka secara teori al-musabbah dunal musabbah bihi, kalau pakai teori tadi berarti Muhammad itu lebih rendah daripada Ibrahim. Wal waqi' huna aksuhu, padahal realitanya adalah kebalikannya. Muhammad itu lebih mulia daripada Ibrahim. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Karena menimbang bahasanya Muhammad itu lebih afdal, maka antakuna salatul matlubah afdal min kulli salatin hasalat au tahsulu. Maka seharusnya makna salawat untuk Muhammad adalah kita mintakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat yang lebih baik daripada seluruh salawat yang pernah ada dan yang akan ada. Maka terdapat banyak penjelasan ulama untuk mendudukkan masalah ini, antara teori dalam ilmu balaghah dengan realita yang telah jadi akidah bahwasanya Muhammad lebih afdal daripada Ibrahim. Maka banyak penjelasan yang diberikan oleh para ulama untuk mendudukkan masalah ini. Wastahsana katsirun minal ulama, dan banyak ulama menganggap bagus keterangan berikut ini, yaitu mengatakan bahwasanya keluarga Ibrahim, di tengah-tengah keluarga Ibrahim terdapat banyak para nabi yang tidak ada pada pada keluarga Muhammad. Maka jika dimintakan kepada untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya salawat sebagaimana salawat untuk Ibrahim dan keluarganya, dan di antara keluarga Ibrahim terdapat banyak nabi-nabi Bani Israel, maka keluarga Muhammad akan mendapatkan salawat dan sanjungan yang layak untuk dan cocok untuk mereka. Karena mereka, yaitu keluarga Muhammad, tidaklah sampai kepada derajat para nabi. Watabaku aziyadah, sedangkan tambahan yang dimiliki oleh para nabi-nabi Bani Israel, dan diantaranya adalah Nabi Ibrahim, itu ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan untuk Muhammad. Maka Muhammad akan mendapatkan kelebihan yang tidak didapatkan kepada selainnya. Ya. Maka Muhammad ini telah diberikan selawat, dan selawat untuk keluarga Ibrahim semuanya diberikan untuk Muhammad. Keluarga Ibrahim ada Bani-Bani, ada Ibrahim, dan semua nabi-nabi Bani Israel. Ini semuanya selawatnya diberikan kepada Muhammad di samping selawat untuk Muhammad. Sehingga secara kenyataan selawat untuk Muhammad adalah selawat yang lebih utama daripada yang didapatkan mereka semua. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan komentar untuk pendapat ini dengan mengatakan, wahada ahsanu maqila, ini adalah penjelasan yang paling bagus tentang masalah ini. Namun kata Ibnu Qayyim, wa ahsanu minhu, ada yang lebih bagus daripada penjelasan tadi. Setelah memuji pendapat tadi dengan mengatakan ini adalah pendapat yang paling bagus yang dikatakan oleh orang tentang masalah ini, lalu ada pendapat yang lebih bagus lagi, yaitu keterangan sebagai berikut. Keterangan yang lebih bagus menurut Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keluarga Ibrahim. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Ibrahim yang terbaik. Sebagaimana diriatkan oleh Ali bin Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran lebih unggul di atas seluruh alam. Kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, Muhammad adalah bagian dari keluarga Ibrahim. Wa hadha nassun, maka ini adalah nas atau riwayat ya, dari sahabat Ibnu Abbas yang menunjukkan bahasanya Muhammad adalah bagian dari keluarga Ibrahim. Fa inna idza takhala khairuhu minal anbiya, maka jika para nabi-nabi yang lain yaitu nabi-nabi Bani Israel yang merupakan keturunan Ibrahim itu termasuk dalam keluarga Ibrahim, maka masuknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam bagian keluarga Ibrahim tentu lebih layak lagi. Sehingga ketika kita katakan ya Allah berkala salawat untuk Muhammad sebagaimana salawat yang kau berikan pada pada keluarga Ibrahim, maka salawat untuk pada keluarga Ibrahim ini mencakup salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat seluruh para nabi keturunan Ibrahim selain Muhammad. Sumaqat amaran Allah Ta'ala, kemudian Allah telah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad secara khusus sesuai dengan kadar selawat kita kepada Muhammad bersama seluruh keluarga Ibrahim secara umum, dan Muhammad adalah bagian dari keluarga Ibrahim, maka akan terwujudlah untuk keluarga Muhammad selawat yang layak bagi mereka, dan tersisalah sisanya dan seluruh sisanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penjelasan kalau penjelasan yang tadi pertama yang dimaksud keluarga Ibrahim adalah seluruh para nabi Bani Israel plus Ibrahim sendiri. Terus Ibrahim sendiri, Muhammad tidak masuk dalam keluarga Ibrahim. Itu penjelasan yang pertama. Kata Ibnu Qayyim, yang lebih baik lagi adalah mengatakan yang dimaksud keluarga Ibrahim adalah Ibrahim itu sendiri, seluruh Nabi Bani Israel, ditambah Muhammad. Maka salawat sebagaimana salawat keluarga Ibrahim artinya adalah salawat untuk Muhammad, salawat plus ditambah salawat untuk semua para nabi Bani Israel ditambah Ibrahim. Nah ini kita mintakan seluruhnya, ini kita mintakan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan tidaklah diragukan bahasanya selawat yang didapatkan untuk keluarga Ibrahim pada saat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari mereka, itu adalah selawat yang lebih sempurna daripada selawat yang didapatkan oleh Muhammad tanpa keluarga Ibrahim yang lain. Fayatlabu, maka dimintakan, maka kita mintakan kepada Muhammad selawat yang satu perkara yang sangat-sangat besar ini, alladzi wa afdal mimma li Ibrahim qat'an, yang tentu selawat untuk Muhammad dalam kondisi ini lebih afdal daripada selawat untuk Ibrahim sendirian, dan tentang lebih afdalnya adalah qat'an, sebuah kepastian. Nah, selawat yang kita mintakan kepada Muhammad adalah selawat untuk keluarga Ibrahim dengan Muhammad di dalamnya. Nah, ini jelas lebih afdal daripada selawat untuk Ibrahim sendirian. Lebih afdal, lebih hebat daripada selawat untuk Ibrahim sendirian. Maka nampaklah pada saat ini faedah atau makna dibalik penyerupaan di sini. Maka penyerupaan di sini tetap berlaku sebagaimana asalnya, sebagaimana kaedahnya, yaitu tadi musababih itu lebih hebat daripada musabah, ya, yang jadi pokok penyerupaan itu lebih unggul daripada yang diserupakan. Ini tetap kaedah ini tetap berlaku dalam solawat. Fa'inau idzakan al-matlub bidu'a, maka jika yang kita minta dalam doa kita innama huwa mislul musyabbah bihi, ya, semisal musabbah bih, yaitu selawat untuk keluarga Ibrahim, walahu dan bagi Muhammad jatah yang paling banyak darinya, sorolahu, maka jadilah menjadi haknya Muhammad, ya, yang menjadi musabbah, maka jadilah untuk Muhammad yang Muhammad di sini berstatus sebagai musabah, dan dia adalah sesuatu adalah yang kita mintai atau kita doakan supaya diberi aksar, dia akan dapatkan lebih banyak daripada apa yang didapatkan oleh Ibrahim dan selainnya. Wadhofa, dan ditambahkan kepada hal tersebut mimma lahu minal musabah bi minal hisah, jatah yang dia miliki dari musabbah bih, yaitu keluarga Ibrahim, yang ini tidak didapatkan bagi selain Muhammad. Maka nampaklah dengan ini keutamaan Muhammad dan kemuliaan Muhammad di atas Ibrahim dan di atas semua keluarga Ibrahim, termasuk di antaranya para nabi-nabi yang lain. Satu keutamaan yang layak bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarat, jadilah selawat ini menunjukkan akan pengistimewaan Muhammad di atas para nabi-nabi yang lain. Dan selawat ini tabi'atun mengikuti, ya, menunjukkan tentang keutamaan Muhammad di atas yang lainnya. Wahia, maka selawat di sini adalah konsekuensi dan tuntutan dari akidah kita bahasanya Muhammad lebih mulia daripada yang lainnya. Maka ringkasnya sebagaimana tadi disampaikan, bahwasanya di sini kaedah tentang masalah penyerupaan tetap berlaku. Kaidah tentang masalah penyerupaan tetap berlaku, ya. Bahasanya selawat untuk keluarga Ibrahim termasuk di dalamnya adalah Muhammad, itu lebih hebat daripada selawat untuk Muhammad sendirian, ya. Dan dalam salawat kita mintakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mintakan agar dia mendapatkan salawat yang Allah berikan kepada seluruh keluarga Ibrahim, termasuk di dalamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian dua keterangan tentang makna ya, kama sholaita ala Ibrahim, yang seluruhnya tetap berkesimpulan bahasanya selawat untuk keluarga Ibrahim itu tetap adalah lebih hebat daripada selawat untuk Muhammad. Akan tetapi hasil akhirnya untuk Muhammad selawat yang lebih sempurna daripada selawat yang didapatkan oleh yang lainnya. Ini jika jika kama di sini kita maknai dengan penyerupaan, maka tidak kalah menarik keterangan untuk kalimat ini, Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, adalah penjelasan yang berikut ini. Ada penjelasan yang lain yang tidak kalah menarik dan tidak kalah bagus untuk masalah ini, dengan mengatakan, dan ini adalah penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau katakan bahasanya kama dalam dalam bacaan salawat ini maknanya bukan penyerupaan, namun maknanya adalah ta'lil, maknanya adalah karena, bukan sebagaimana. Namun terjemahnya bukan sebagaimana, namun terjemahnya adalah karena. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad karena engkau telah bersalawat kepada keluarga Ibrahim, yang merupakan para nabi sebelum Muhammad. Ya Allah, karena engkau telah berselawat kepada keluarga Ibrahim, maka berselawatlah dan berikanlah selawat sanjungan dan keagungan untuk Muhammad. Nah, kalau kama di sini kita maknai li ta'lil, tidak perlu repot-repot memberikan penjelasan gimana ini kok Ali Ibrahim itu kok dijadikan sebagai musababih. Tidak perlu berpanjang-panjang tentang kama sholaita ala Ibrahim, karena dalam bahasa Arab kama itu di samping maknanya tasbih sebagaimana, maknanya juga bisa ta'lil, maknanya karena. Bagaimana doa untuk orang tua, kama rabbayani shaghira, kama di situ yang tepat bukan terjemahnya bukan sebagaimana, namun makna yang tepat adalah karena. Kafirli wali walidaya, ya Allah ampunilah dua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, karena mereka berdua telah berjasa kepada aku dengan merawat dan memelihara aku ketika aku kecil. Ya, kama di situ yang lebih tepat terjemahnya adalah karena. Ini lebih tepat memaknainya dengan karena daripada memaknainya dengan sebagaimana. Kemudian babarik, barik diambil dari kata-kata barokah, dan maknanya barokah adalah tambahan kebaikan, wathubut, wadawam, dan kebaikan yang tetap dan terus menerus. Sehingga maknanya, ya Allah, langgengkanlah kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, dan tambahilah kemuliaan untuknya. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Hamid artinya adalah engkau adalah zat yang terpuji, perbuatan dan semua sifatmu terpuji, dan semua perbuatanmu terpuji, dan engkau adalah zat yang berhak untuk mendapatkan segala pujian. Majid maknanya adalah azim, maknanya yang agung dan mulia. Maka di sini Hamid dimaknai dengan Mahmud, artinya zat yang dipuji. Hamid untuk Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah zat yang dipuji perbuatan dan sifatnya, Mahmud. Dan makna yang kedua adalah Hamid, makna adalah Hamid, zat yang memuji makhluknya yang berhak untuk mendapatkan pujian. Dan tadi kita sampaikan makna salawat adalah pujian. Maka ya Allah, Engkau adalah zat yang hamid, zat yang terpuji sifat-sifatmu dan perbuatanmu, dan Engkau adalah zat yang memuji makhluk-makhluk yang berhak untuk dipuji. Di antaranya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan bacaan salawat, di sini cuma disampaikan dua. Jika mau lebih lengkap, maka bisa dilihat di sifat salatin Nabi. Dan berkaitan dengan bacaan salawat ini, maka di tempat kita ada bacaan salawat yang terkenal, dan itu tidak ada riwayatnya sama sekali. Ada bacaan yang bacaan salawat yang terkenal, yaitu yang di akhir salawat dikatakan fil alamina innaka hamidum majid. Gimana bunyinya lengkapnya? Enggak, bukan Sayyidina, enggak ada Sayyidina. Terakhirnya fil alamina innaka hamidum majid. Kalau mau pakai innaka hamidum majid, ya, maka innaka hamidum majid itu dua kali, di tengah dan di akhir. Itu yang warid, yang ada riwayatnya, yang ada dalilnya. Ya. Innaka hamidum majid, dan nanti di akhir innaka hamidum majid. Sebagaimana dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah. Sedangkan yang bacaannya pakai fil alamin, maka ya, atau insya Allah besok pagi kita sampaikan lebih detail. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pada suatu masjid, iqamah salat subuh adalah 20 menit setelah azan subuh kebanyakan. Dengan demikian, kapankah waktu pelaksanaan salat sunnah fajar? Karena setelah masuk waktu subuh yang sebenarnya langsung didirikan sholat subuh. Sementara dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah fajar setelah masuk waktu subuh. Ya, jawabannya jika sebagaimana diceritakan ya berarti tidak ada waktu untuk melaksanakan qobliyah subuh. Buku apa yang lengkap tentang kehidupan setelah mati hingga surga dan neraka? Buku yang paling lengkap tentang masalah ini adalah bukunya Qurtubi. Itu At-Tadhkirah. Judulnya At-Tadhkirah, judul lengkapnya saya lupa, judul depannya At-Tadhkirah. Ini adalah buku yang paling lengkap pembahasan tentang masalah kematian, tentang dan hal-hal setelahnya. Akan tapi buku ini di sana terdapat banyak riwayat yang patut dikaji, diteliti. Namun alhamdulillah sudah ada yang meneliti sehingga buku yang terlengkap tentang masalah ini namanya Muntaqa At-Tadhkirah. Muntaqa At-Tadhkirah itu buku saringan setelah dibuang riwayat-riwayat Israiliyat, kemudian hadis-hadis maudhu' dan dhaif. Maka jadilah ada satu buku namanya Muntaqa At-Tadhkirah. Dan tidak kalah baiknya adalah buku karya Syekh Dr. Umar Sulaiman Asqar yang berjudul Yaumul Akhir, yang terdiri dari 3 jilid. Ya, jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Jilid 1 tentang masalah kematian dan hal-hal seputar itu dan kubur. Jilid 2 tentang masalah asratu sa'ah, ya, tanda-tanda kiamat sampai dan hisab. Kemudian jilid yang ketiga khusus membahas tentang surga dan neraka. Bagaimanakah pembagian waris bagi mayit yang memiliki aset yang menghasilkan uang secara periodik, semisal sawah ataukah toko? Ya. Kalau sawah, ya tinggal dibagi petaannya. Kalau toko, maka tinggal dibagi saham kepemilikannya. Ya. Tinggal dibagi saham kepemilikannya. Misalnya ini dibagi di antara dua anak laki-laki, ya 50% kepemilikan ini adalah milik A dan 50% milik B. Maka nanti hasilnya ya, dari keuntungan ya, dibagi dua ya. 50% itu adalah miliknya A dan 50% miliknya B. Penggunaan hijab atau penghalang ketika pengajian atau rapat antara laki dan perempuan, adakah dalilnya? Jawabannya dalilnya adalah perintah untuk, adalah sarana dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk menundukkan pandangan. Ya. Nah, itu dalilnya. Yang ini akan sulit jika terwujud jika tanpa bantuan kain ini. Mungkin akan tapi sangat susah dan repot dan banyak godaannya. Ya. Godaan untuk melirik itu banyak. Maka kalau sudah dipasang ya mau lirik enggak, cuma natap kain. Jadi maka lebih aman. Jika seorang diketahui tidak sholat wajib semasa hidupnya dan juga memasang jimat, apakah mayatnya boleh disolatkan ketika dia meninggal? Maka orang yang tidak pernah sholat fardu sama sekali, maka yang benar orang ini adalah orang yang kafir, maka tidak boleh disolati. Dalam kitab apakah penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang makna kamat dalam sholat Nabi? Dalam salah satu risalah beliau yang pernah saya baca, wallahualam kalau sekarang setelah ada majmu' fatwa Ibnu Utsaimin di jilid keberapa, namun saya tidak tahu secara pasti, namun yang jelas saya dapatkan ini dalam salah satu buku tipis beliau. Terdapat hadis yang menyatakan Nabi mengangkat tangan ketika hendak sujud, dari iktidal hendak sujud, bangkit dari sujud kedua, bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, kemudian dari duduk di antara dua sujud ke sujud yang kedua. Hal ini disebutkan merupakan sunnah Nabi yang sudah hilang, mohon penjelasannya. Tentang hadis yang mengatakan kalau Nabi mengangkat tangan dari iktidal mau turun sujud, kemudian bangkit dari sujud, kemudian dari duduk ke sujud yang kedua, maka hadis tentang hal ini diperselisihkan statusnya. Sebagian ulama menilai hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Oleh karena itu mengatakan tidak ada anjuran untuk angkat tangan ketika dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud lagi, itu tidak dianjurkan karena hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan hadis masalah ini adalah sahih sehingga beliau menganjurkannya, namun dengan mengatakan ahyanan. Dianjurkan namun kadang-kadang, artinya jika jadi kebiasaan maka tidak benar juga. Ini pendapat Muhammad Nasruddin Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Oleh karena itu maka memastikan dan menetapkan yang adalah termasuk sunnah mahjurah itu satu hal yang perlu dibahas lagi, karena masalah ini sebenarnya telah diketahui oleh para ulama, namun tidak diamalkan oleh sebagian ulama karena mengatakan ini ada hadisnya adalah hadis yang lemah. Saya pernah menemukan kalimat Allah bekerja secara misterius. Apakah perkataan ini termasuk mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar? Pertama kali, apa yang dimaksud Allah bekerja dengan misterius? Apakah yang dimaksudkan adalah apa yang disebut dengan dalam bahasa Al-Quran disebut makar Allah? Orang itu diberi nikmat, semakin larut dengan nikmat, orang itu merasa dia itu disayang oleh Allah, padahal nikmat yang Allah berikan tersebut supaya dia semakin bermaksiat. Jika ini yang disebut, yang dimaksudkan, maka kita sarankan untuk menggunakan istilah yang baku, maka Allah. Atau apa yang dimaknakan? Yang jelas tidak bisa kita langsung katakan ini mensifati Allah dengan sifat yang batil. Bisa jadi ini termasuk ikhbar anillah, memberitakan, menceritakan Allah. Kalau kalimat ini adalah mimbabil ikhbar, maka kalimat dalam mimbabil ikhbar itu boleh selama maknanya benar. Itu boleh selama maknanya benar. Berbeda dengan jika mimbabil sifat dan mimbabil asma, Kalau itu dalam bentuk menetapkan nama dan sifat, maka harus berdalil. Namun jika cuma dalam bentuk sekedar menceritakan tentang Allah, maka boleh tidak berdalil, asalkan maknanya benar. Apakah salat yang tidak adil, tidak ada dalil yang berkembang di masyarakat bunyinya sebagai berikut: Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Iya. Dan insyaallah akan kita bahas lebih detail esok pagi. Mengapa paham Syiah bisa muncul beda sekali dengan pemahaman kita tentang Islam? Ada beberapa faktor. Di antaranya di awal-awal kemunculan Syiah adalah karena konspirasi orang kafir, yaitu orang Yahudi Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam, mu'alaf bohong-bohongan, akhirnya diterima, kemudian diagung-agungkan dan dielulukan banyak orang. Akhirnya kemudian mu'alaf ini jadikan acuan dalam beragama, sesat. Ya. Kewajiban mu'alaf itu belajar agama, bukan jadi malah jadi tokoh agama, jadikan panutan. Belajarnya aja belum beres, baru kemarin sore udah jadikan panutan. Nah ini rentan untuk menyebarkan pemahaman yang menyimpang tentang Islam. Orang yang baru masuk Islam, baru setahun dua tahun masuk Islam, kok udah langsung dielulukan, wah ini pendeta masuk Islam, dielulukan langsung dijadikan ustaz, dijadikan panutan tentang Islam, maka dia menyebarkan pemahaman yang rusak tentang Islam, seperti kasus Abdullah bin Sabah. Orang yang baru masuk Islam jangan ditokohkan. Orang yang baru masuk Islam dipahamkan, kamu baru masuk Islam, kamu baru masuk Islam harus banyak belajar tentang Islam dan belajarlah dengan belajar yang benar. Bila kita diundang acara pernikahan namun yang mengundang adalah seorang pegawai bank, apakah boleh kita makan masakan yang ada di pesta tersebut? Nah, ulama berselisih pendapat tentang mendatangi undangan dari orang yang pekerjaannya haram. Ya, pendapat yang kuat dalam masalah ini, kalau pekerjaan seorang itu haram dalam bentuk riba, maka uang riba itu haram untuk semata-mata orangnya. Adapun jika orang tersebut memberikannya kepada orang lain, maka halal untuk orang yang lain. Ini pendapat kedua dalam masalah ini, dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Demikian juga ini pendapat Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ya. Bahasanya pekerjaan yang haram, maka itu haram cuma untuk pekerjanya. Adapun orang yang setelah dia mendapatkan uang dari cara bekerja yang haram tadi, dia berikan, dia hadiahkan kepada orang lain, maka itu halal untuk orang lain. Meskipun kalau Syaikh Muqbil mengatakan yang wara' tinggalkan. Maka berdasarkan fatwanya Syaikh Muqbil, kita katakan yang wara' jangan makan. Jika kita berwudu dengan air PDAM yang biasanya airnya sudah berubah baunya, apakah boleh? Boleh selama tidak berubah karena najis. Yang tidak boleh jika berubah karena najis. Apa hukum wudu di kamar mandi atau WC? Jawabannya boleh. Meskipun yang lebih baik adalah mencari tempat di luar kamar mandi dan WC, karena berkaitan dengan masalah adab wudu, membaca bismillah, dan adab di kamar mandi tidak menyebut nama Allah. Nah, jika bolehnya maka, jika tidak ada tempat kecuali dalam kamar mandi maka boleh. Jika ada tempat di luar kamar mandi, yang lebih baik di luar kamar mandi. Apakah sama saja keabsahan dan kesempurnaan wudu di WC dan wudu di keran di luar WC. Jawabannya tentang keabsahan sama saja. Namun mengingat adab di kamar mandi dan adab wudu, maka kita katakan jika ada keran di luar WC, maka berwudulah di keran di luar WC. Apa tolak ukur dari pemikiran orang yang mengatakan bahasanya akhwat kuliahan itu tidak qanaah? Maka ini hukum jenelar, gebiah uyah namanya. Ini membutuhkan dalil. Sudahkah diadakan penelitian yang lengkap tentang masalah ini? Kalau tidak, maka kalimat ini bisa statusnya adalah kezaliman terhadap orang-orang yang tidak demikian. Apakah berarti para habib di Indonesia dan keturunannya juga tidak berhak menerima sedekah? Ya, kalau dia memang benar-benar keturunan Nabi dan mengatakan habib itu adalah keturunan Nabi, maka dia tidak boleh dapat infak dan sedekah. Namun anehnya banyak orang yang ingin jadi habib dan ini supaya banyak orang yang dapat infak dan banyak dapat sedekah. Baru-baru ini ada fatwa dari Syekh Abdurrahman, apa ini? Ini di sini ditulis Al-Baqar, yang benar Syekh Abdurrahman Al-Baqar, yang menimbulkan pro kontra, yaitu orang yang rela dengan ikhtilat campur baur perempuan dan wanita maka dia kafir. Bagaimanakah dengan fatwa ini? Pertama, ramenya fatwa ini sudah lama fatwa Syekh Nasir Al-Baraq, ulama besar, ulama senior di Arab Saudi. Bahkan yang tersebar di internet, beliau mengeluarkan fatwa halal darahnya orang halal darah orang yang membolehkan ikhtilat. Dan ini telah dikonfirmasi, Syekh telah memberikan bayan tentang penjelasan klarifikasi tentang fatwa yang beredar di internet yang diatasnamakan beliau. Beliau telah memberikan klarifikasi yang intinya itu adalah ulah wartawan. Itu adalah ulah wartawan yang main potong kalimat dan atau semacam itu, ya, sehingga menimbulkan pemahaman yang salah. Kalau setahu saya yang rame beberapa bulan yang lewat atau setengah tahun yang lewat adalah di sana disebutkan berita internet bahwasanya Syekh Nasir Al-Baraq menghalalkan darah orang yang membolehkan ikhtilat. Dan ini dibantah oleh Syekh. Adapun apa yang dikatakan oleh penulis kalau fatwa Syekh Nasir Al-Baraq mengatakan kafirnya orang yang ridho dengan ikhtilat, maka ini lahu wajuhun, maka ini ada benarnya. Maka ikhtilat adalah maksiat, maka orang yang telah tahu kalau itu maksiat, telah sampai padanya dalil, ya, sampai padanya dalil itu adalah ikhtilat adalah haram, ya. Setelah itu dia ridho, ya, ridho dengan ikhtilat, dan ridho itu letaknya di hati, itu tidak tahu kecuali jika dia mengomongkannya. Ridho di hati ini tidaklah kita ketahui kecuali dengan omongannya. Omongannya dia ridho dan membolehkan ikhtilat. Setelah dia tahu hukum agama tentang ikhtilat, maka ini secara umum bisa kita katakan, ya, jika dia telah tahu dalil-dalil Quran dan Sunnah yang melarangnya, ya, setelah itu dia membolehkan. Membolehkan ikhtilat tanpa subuhat, ya, ya, tanpa subuhat apapun, semuanya telah terbantahkan, ya, tanpa ada alasan pertimbangan tertentu, Boleh jadi orang itu memboleh, namun kalau jika orang itu memberikan ikhtilat karena pertimbangan tertentu, ya keadaannya tidak memungkinkan untuk meninggalkan ikhtilat, sudahlah antum ya kuliah ikhtilat, namun ya cepat-cepat aja selesai kuliahnya daripada nanti ribut sama orang tua. Jaga diri, hati-hati dengan masalah perempuan. Ya kalau orang yang mengatakan semacam ini tidak bisa kita katakan dia membolehkan ikhtilat, karena orang ini mengatakan ya ikhtilat itu haram. Namun keadaan yang demikian ya menyebabkan ya sudah, kamu boleh bagi keadaan Anda semacam ini untuk berada dalam lingkungan semacam ini, jaga diri, jaga adab. Maka ini bukan termasuk orang yang membolehkan ikhtilat tentunya. Namun orang yang terang-terangan secara mutlak membolehkan ikhtilat setelah sampai padanya hujah, Quran dan sunnah, maka dia tetap ngotot dengan hukum boleh, maka seandainya dihukumi dengan difonis dengan kekafiran, maka lebih sebaik, maka itu satu hal yang tepat dan tidak salah. Nah, dan setahu saya yang ramai adalah bukan masalah itu, namun masalah halal udam, nah, tentang halal darahnya orang yang membolehkan ikhtilat. Dan dipahami seakan-akan syekh itu memerintahkan orang. Jadi yang tersebar itu Syekh Nasir Al-Bara itu seakan-akan memerintahkan orang, bunuh saja orang yang membolehkan ikhtilat. Padahal masalah hukum bunuh ini hak penguasa. Eksekusi hak penguasa. Namun dikesankan kalau Syekh Nasir Al-Bara mengeluarkan fatwa untuk memerintahkan membunuh orang yang membolehkan ikhtilat. Dan Syekh telah membantah hal ini, beliau telah berikan klarifikasi tentang hal ini, dan ini adalah berita yang tidak benar. Namun itu beritanya sudah lama, sudah 6 bulan yang lewat, setengah tahun yang lewat, ya. Dan berita yang enggak benar ini pernah dimuat di Republika. Saya baca pertama kali di Republika, Syekh Nasir Barok memerintahkan, memfatwakan untuk membunuh orang yang membolehkan ikhtilat. Seakan-akan beliau menentang hukuman penguasa dan memberikan kewenangan pada orang sipil untuk main bunuh seenaknya. Dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.